يا رحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أخواتي وأمهاتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa talabul ilmi, mendatangi majlis ilmu yang ini merupakan sebab dari seorang hamba terselamatkan minal khasarah fi dunia wal akhirah, terselamatkan dari kerugian di dunia dan juga di akhirat. Karena memang demikian, asalnya seseorang, siapapun dia, laki-laki ataukah wanita, suami ataukah istri, orang yang alim ataukah orang yang jahil, kaya ataukah miskin, senantiasa berada di dalam kerugian. Kecuali yang orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, al 'asr huwa az-zaman alladhi yatasarrafu an-nas min al-khairi wash-sharr. Al-'asr itu adalah az-zaman, waktu, masa yang manusia mengisinya, mengisi aktivitasnya di waktu dan di zaman tersebut, bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ta'kidat, beberapa penekanan dan penegasan. Ternyata sebagian besar apa yang diperbuat oleh manusia, siapapun dia, adalah perkara-perkara yang merugikan mereka. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan alif lam al-istiqraqiyah. Yani alif lam bermakna kullun insan, seluruh manusia. Alif lam yang bisa diganti dengan kullu, itu maknanya al-istighraqiyah, seluruh manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lam taukid, sudah tadi bermakna penegasan, penekanan pula dengan adanya alif lam al-istighraqiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan lam taukid. Lam yang bermakna penekanan dan penegasan. Benar-benar manusia lafi berada di dalam khusrin, kerugian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk nakirah khusrin. Ini bermakna pula sebagai penekanan dan penegasan. Demikianlah keadaan kita semuanya, asalnya senantiasa dalam keadaan merugi. Ada waktu luang, ada peluang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita memilih perkara yang lainnya, yang justru terkadang menjadikan itu masalah bagi kita di kehidupan yang akan datang. Nah, betul-betul di dalam kerugian. kecuali Allah Subhanahu wa taala, mengecualikan kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu tentunya. Talabul ilmi, ini sebuah keutamaan yang mesti untuk kita mensyukurinya. Tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang seperti ini. Namun lebih daripada itu, dia juga mengamalkan, mempraktekkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dia pelajari. Bukan semata-mata semangat belajar saja, tapi tidak mau mengamalkan, rugi. Dia berilmu dan juga dia beramal atas ilmu yang telah dia ketahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya suami dan anak-anak. Namun sebagian wanita justru terlalaikan dari peluang mendapatkan pahala yang besar dari adanya suami dan juga anak-anak. Terlalaikan dari perkara-perkara tersebut. Nah, rugi mereka. Nah, kecuali orang-orang yang berilmu, mengerti dia apa kewajiban dia sebagai seorang ibu, apa kewajiban dia sebagai seorang istri, apa kewajiban dia sebagai seorang anak, dan seterusnya. Dan juga mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Wa tawassaw bil haqq, dan juga saling menasihati dalam perkara kebenaran. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar, dan juga menasihati dalam perkara kesabaran. Bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dia tahan godaan-godaan, dia tahan rasa sakit yang mungkin ada di dalam hatinya, di dalam rangka mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui dan mengamalkannya. Dan mengajarkannya bersabar dalam menempuh itu semuanya. Maka inilah perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian. Karena kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, "Law kana al-insanu tadabbara fi hadhihi al-ayah lawasi'athum." Kalau seandainya manusia itu betul-betul mentadabburi, merenungi dan memahami dari ayat ini, cukup bagi mereka. Cukup untuk bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bab al-istighfar dan keutamaan istighfar. Bab tentang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan seseorang yang terbiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar sebagaimana diketahui adalah satrudz dzamb. Istighfar itu adalah atau istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, meminta dan memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-maghfirah itu maknanya adalah satrudz dzambi, tertutupinya dosa. Tertutupi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, tidak Allah tampakkan, tidak Allah umbar sehingga diketahui oleh orang lain. Kemudian lebih dari itu, satru dzambi wa tajawuzu anhu, tertutupinya dosa dan juga dimaafkannya dosa tersebut. makna dari maghfirah. Dosa yang dilakukan seorang hamba ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni. Ini yang senantiasa kita memohon kepada Allah. Naam. Kemudian beberapa hadis yang terkait dengan istighfar, tidak semua mungkin kita baca, kita hadis. Di antaranya adalah hadis yang pernah kita singgung, hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Abdurrahman rahimahullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sabda malazima al-istighfar, ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Namun hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala. Tapi maknanya sahih. Makna dari hadis ini sahih. Barang siapa yang melazimkan, membiasakan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesempitan yang dia hadapi. Allah akan jadikan kelapangan dari kerisauan yang dia alami. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki pada dirinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bukan tugas yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nuh alaihi salam, "Astaghfirukum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum bi amwali wa bani." Inna kalian senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka akan diturunkan kepada kalian hujan, dan juga akan diberikan kepada kalian, dan juga akan diberi anak-anak. Memperbanyak istighfar, memperbanyak Subhanahu wa taala. Karena anutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku berobat kepada Allah, meminta maghfirah, memohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Akhwati wa ummahati la rahimani wa rahimakum Allah. Hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah ibn Mas'ud salah seorang sahabat yang juga mustahirun di tafsir Al-Quran, sahabat yang terkenal dengan sir menjelaskan menafsirkan Al-Quran, Abdullah ibn Mas'ud. Benar-benar begitu sahabat, termasuk sahabat yang memiliki keterbatasan fisik, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, disebut juga Abdullah ibn Ummi Abdin, dinisbatkan ke kepada ibunya karena bapaknya mati dalam keadaan menganut agama jahiliyah. Keterbatasan fisik ini tidak menjadikan beliau radhiyallahu taala anhu kemudian menyesali diri. Keterbatasan tidak menjadikan menyesali diri. Nah, beliau termasuk sahabah yang bersemangat di dalam mengajarkan ilmu agama. Beliau juga contoh sahabat yang termasuk sahabat yang fakir, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabah yang istrinya lebih kaya dari beliau, namun tidak menjadikan beliau diatur oleh istrinya. Lihat, tidak menjadikan pula istrinya kurang ajar kepada suaminya. Kalau kita lihat sebagian wanita sekarang, sudah dia itu ditolong oleh suaminya, asalnya dari kehidupan orang yang biasa, kemudian Allah berikan karunia mendapatkan suami yang Allah lapangkan rizkinya, berani dia mengatur, bahkan menghalang-halangi ketaatan yang akan dilakukan oleh suaminya. Fala haula wala quwwata illa billah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan segenap para wanita dalam khutbah Idul Fitri, waktu itu khutbah Id. Nah, selesai beliau berkhutbah di depan para laki-laki, kemudian beliau memberikan nasihat kepada para wanita, ya masyarun nisa tasaddaqna, wahai segenap wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat makhluk yang paling banyak menghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka, para wanita. Maka istri dari Abdullah ibn Mas'ud, karena dia memang memiliki perhiasan huliyah, perhiasan sendiri, maka dia ingin menyedekahkan, menginfakkan perhiasan yang dia miliki. Zainab, kalau tidak salah namanya. Namun tatkala Abdullah ibn Mas'ud hendak mengetahui tersebut, mengatakan, aku dan anak-anakmu lebih berhak mendapatkan sedekahmu dibanding yang lainnya. Maka Zainab ini kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, siapa Zainab? Zainab imra'atu ibni Mas'ud, Zainab istrinya Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian mengisahkan dan menceritakan, aku hendak bersedekah dengan perhiasanku ini, ya, dalam rangka sebagai perisai dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian ibn Mas'ud dan anak-anaknya menghalangiku dan mengatakan mereka lebih berhak menerima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ibnu Mas'ud, betul. Dari sini kita juga mengetahui, nah, bahwasanya kewajiban nafkah itu ada pada diri seorang suami. Karena kalau istri, harta yang dia miliki itu mutlak punya dia. Suami tidak berhak menggunakan harta milik istri, walaupun sepeser sedikit pun, tidak boleh kecuali atas izin istrinya. Kalau suami memberikan kepada istri sebuah kewajiban, nafkah kepada istri dan anak-anak sebuah kewajiban, tapi kalau istri memberikan kepada suami dan anak-anaknya itu sebuah infak, sedekah mustahabbah. Nah, ini juga yang harus difahami. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau suami dari istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidak kemudian bersikap melebihi apa yang dituntunkan oleh syariat kepadanya, tetap menghargai suaminya. Nah, dan termasuk dari bentuk ta'awun ala birri wa taqwa, yang memberikan, karena memang memang tidak bisa kita pungkiri, sebagian ada yang memang istri itu Allah karuniakan lebih dibanding suami dari sisi kekayaan, harta dan lain sebagainya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Mas'ud, beliau memanjat pohon, kemudian tersingkap dan cacat belah. Para menertawakannya. Kemudian Rasulullah menegur mereka, apa yang kalian tertawakan? Sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dibanding gunung Uhud nanti pada hari kiamat. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala astaghfirullaha alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufrat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi." Barang siapa yang dia mengucapkan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, maka akan diberikan ampunan atas dosa-dosa dia walaupun dia lari dari medan perang. Maknanya walaupun dia melakukan dosa besar, kalau dia mengucapkan istighfar jenis yang ini, maka akan diampuni dosanya. Akan dia membantunya kalau membutuhkan bantuan, meringankannya kalau dia butuh itu, dan dengan menghilangkan kesulitan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati wa umahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk menutup amalan saleh yang kita lakukan itu dengan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri di atas kebaikan. Dalam amalan soleh saja, kalau seseorang setelah melakukan amalan soleh saja, maka dia tutup dari amalan soleh yang dia lakukan untuk memperbanyak istighfar. Ya bagaimana kiranya dengan sebuah dosa? Nah, dalam hadis Thauban riwayat Muslim, Nabi SAW menuntunkan bahwasanya apabila beliau selesai dari salat, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Padahal apa yang telah beliau kerjakan? Salat. Di mana amalan inilah amalan yang senantiasa ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tentramkan dan tenangkan kami dengan salat. Maknanya, azanlah. Wahai Bilal, azanlah. Agar kita bisa melaksanakan salat, agar tentram hatiku. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wuj'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku itu adalah di dalam salat. Tahu bersamaan dengan begitu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam selepas beliau salam, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Nah, menunjukkan keutamaan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qala rahimallahu ta'ala wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau beliau bersabda, Sayyidul Istighfari ayakul al-abdu. Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, adalah apabila seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Engkau adalah engkau zat yang telah menciptakanku banyakku, dan aku adalah hambamu. Fatukirru Allah azza wa jalla bilisanika wa biqalbika anna Allah huwa rabbuka al-maliku laka al-mudabbiru li amrika al-mu'tana bihalika wa anta 'abduhu qawlan wa syar'an. Kata Al-Alam Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, maka sebutlah, fatukirru lillah, engkau tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisanmu dan hatimu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabbmu, dialah yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang mengatur segala urusanmu. Yakinlah ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan kita. Serumit apapun misalnya urusan yang sedang kita hadapi menurut perkiraan kita, hitung-hitungan kita, tapi manakala kita meyakini Allah al-mudabbir li amri, Allah yang mengatur urusan saya, yang memberikan perhatian terhadap keadaan saya, dan saya ini adalah hambanya secara kauni maupun secara syar'i. Apa maknanya? Abduhu qawlan yaf'alu bika ma yasha'u. Saya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara kauni. Allah subhanahu wa ta'ala berhak melakukan apa saja yang Allah kehendaki kepada diri saya, karena saya adalah hamba Allah secara kaun, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a amradaka, kalau Allah kehendaki Allah akan membuat saya sakit. Kalau Allah kehendaki, Allah akan membuat saya sakit. Berarti sakitnya saya memang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah saya harus mencela sakit yang ada pada diri saya? Kalla wa hasha, sekali-kali tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mencela sakit, karena tidaklah seseorang itu sakit dan dia bersabar diiringi dengan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali sakitnya itu sebagai penggugur dari dosa-dosa yang dia lakukan, kekeliruan yang dia lakukan. Dia tidur, dia berselimut dalam keadaan sabar, maka penyakitnya, dosa-dosanya gugur. Subhanallah. Tidur kondisinya, berselimut, diselimuti badannya, dia sabar, keluar dosa-dosa dan gugur dosa-dosanya. Keutamaannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga yang namanya takdir, kalau ditinjau dari al-muqaddir, ditinjau dari zat yang mentakdirkan, semuanya adalah baik. Tidak ada yang pahit, tidak ada yang buruk, semuanya baik. Allah menciptakan sakit, mentakdirkan kita sakit, baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan itu untuk kita, karena itu adalah peluang bagi kita menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita bersabar. Ujian, musibah, kegelisahan, kecemasan, ditinjau dari al-muqaddir yang mentakdirkan, semuanya baik. Karena itu juga sebagai peluang dosa-dosa kita juga gugur dan hilang. Nah, tapi manakala kita tidak sabar, Manakala justru kita melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka itu namanya baru musibah di atas musibah. 6. Kerugian di atas kerugian. Wa insya'a asahhaka, dan kalau Allah kehendaki, Allah akan menyehatkan anda. Kalau Allah kehendaki, Allah akan memberikan keturunan bagi anda. Kalau Allah kehendaki, Allah juga tidak memberikan keturunan bagi anda. Semuanya baik manakala kita bersabar. 6. Manakala kita mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ujian ini. Fasubhanallah. Tidaklah musibah menimpa seorang muslim min wasabin wala nasabin, dari rasa lelah, rasa letih, dan juga dari sakit yang dia hadapi. Lihat. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, hadis Abu Musa Al-Asy'ari, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Rasa letih, rasa lelah yang menimpa seorang muslim. Nah, demikian juga rasa sakit yang dia derita. Demikian juga rasa gundah gulana, rasa sedih, rasa cemas, kekhawatiran, hatta syaukata yushaqura, hingga duri yang menusuk mengenai kulitnya. Kalau dihadapi dengan sabar, itu sebagai penggugur dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apa ini sebuah perkara yang kita menghindar darinya? Maksudnya, apakah ini sebuah perkara yang kemudian kita mencelanya? La wallah. Nah, kalau kita memahaminya, maka ini adalah sebuah peluang bagi kita, nah, untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Wa insya'a aghnaka, kalau Allah kehendaki, Allah akan memberikan kecukupan dan kekayaan bagi anda. Wa insya'a afqaraka, dan kalau Allah kehendaki, Allah juga akan memberikan kefakiran bagi anda. Wa insya'a adhallaka wa insya'a hadaka, kalau Allah kehendaki, Allah akan menyesatkan anda. Dan kalau Allah kehendaki, Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk bagi anda. Hasbama taqtadhihi hikmatuhu, sesuai dengan hikmah yang diinginkan dan dituntut, di konsekuensi dari hikmah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tata'abduhu syar'an, tata'abduhu limana umira. Demikian juga kita ini sebagai khuluk, sebagai hamba Allah, syar'an, hamba Allah yang ada perintah, ada larangan. Kita beribadah kepadanya dengan diperintahkan. Takwi awamiri, kita menegakkan dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan kita melalui apa-apa yang Allah tukirru bidzalika Allahumma anta la ilaha illa anta, kita tetapkan, kita akui depan kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'abduka mastata'tu. Dan aku senantiasa berada atas perjanjian, juga janjimu sebuah pengakuan bahwa subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dan juga dialah yang mengadakan, menciptakan, mewujudkan kita yang sebelumnya itu tidak ada. Wa anaka ala ahdihi wa wa'dihi mastata'ta, dan sesungguhnya anda atau kita senantiasa berada di atas perjanjian yang dulu kita telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna kulla insanin qad ahada Allah ay'amala bima 'alima, Karena seluruh manusia dia telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan apa-apa yang telah dia dulu ketahui. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَتَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian terhadap orang-orang ahlul kitab agar mereka menjelaskan kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. فَمَتَ أَعْطَاكَ اللَّهُ عِلْمًا فَإِنَهُ قَدْ عَهِدَ إِلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ. Kapan saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat kita, membuat perjanjian kepada kita agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Fasubhanallah. Nah, setiap ilmu yang kita ketahui, sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian. Apakah ilmu itu telah engkau amalkan? Karenanya Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam nanti pada hari kiamat hingga dia akan ditanya diantaranya terhadap ilmu fima amila, terhadap ilmu apakah sudah dia amalkan. Ini adalah perjanjian. Subhanallah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Fa'udzubillahi min syarri ma sana'tu. Anda meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang Anda lakukan. Li'anna al-insan yasna'u khairan fayusabu. Karena manusia itu apabila dia melakukan kebaikan maka dia akan diberikan pahala. Wa yasna'u syarran fa yu'aqab. Apabila dia melakukan kejelekan maka dia akan diberikan hukuman, siksa, dosa. Wa yasna'u syarra fa yakunu sababan lidhalalihi. Dan terkadang dia melakukan kejelekan yang itu merupakan sebab dari kesesatan dia. Melakukan kejelekan yang terkadang itu sebagai sebab Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia dari jalan yang lurus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayusibahum biba'di dhunubihim. Kalau mereka berpaling untuk mau menempuh jalan yang lurus, untuk mau bersabar di dalam memegang jalan yang lurus, maka ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menimpakan kepada mereka kesesatan disebabkan sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari penyimpangan itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia sadari maupun tidak dia sadari. Maka hendaklah Anda meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan yang Anda buat. Summa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui kepadamu ya Allah dengan kenikmatan yang Engkau telah berikan kepadaku. Ya'ni a'tarifu bi ni'matika al-'azimati al-kabirati allati la uhsiha. Ya'ni aku mengakui dengan kenikmatan-Mu ya Allah yang sangat agung lagi besar yang aku tidak mampu untuk menghitungnya. Yang terkadang kita lupa dan luput dari menyadari kenikmatan tersebut. Tergambar kepada kita kenikmatan itu adalah manakala kita merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang di atas kita. Dia punya demikian, maka saya harus punya demikian. Kalau saya punya yang demikian, yang seperti si fulan miliki, baru itu namanya kenikmatan. Si fulan bisa demikian, si fulanah bisa melakukan ini, melakukan itu. Kalau saya bisa melakukan ini dan melakukan itu seperti si fulanah, baru itulah kenikmatan. Terkadang demikian. Terlalu luput dari kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala selama ini berikan kepada kita berupa kenikmatan. Nikmat hidayah. Nikmat diberikan kesehatan, nikmat ini dan nikmat itu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau seandainya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Nikmat diberikan suami yang saleh, suami yang bisa mendukung dia dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Suami yang saya bisa dengan adanya suami tadi menjadikan peluang bagi saya masuk syurganya Allah Azza wa Jal. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fassalihatu qanitatun hafizatun. Wanita yang saleh itu adalah wanita yang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ketaatan kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pertama dan utama. Baru setelah itu kepada suaminya. Hafizat. Dia jaga kehormatannya. Dia jaga harta suaminya. Dia jaga amanah yang diberikan oleh suaminya. Nah, dia terima pembagian dari suaminya. Dia sabar terhadap apa yang memang suaminya memberikan dari nafkah, qanaah, hafizat. Maka seorang istri, kewajiban yang pertama kepada Allah, ketaatan itu. Kedua kepada suaminya, melebihi ketaatan kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan agung dan besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Nah. Tetapi ketaatan itu kepada suami tentu ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Karena ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Naam. Wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku pun mengakui atas dosa yang aku lakukan. A'tarifu bihi, aku mengakuinya. Faghfirli, maka ampunilah aku terhadap dosa yang aku lakukan. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kata beliau rahimallahu ta'ala, fahris ala hifzid du'ai, maka bersemangatlah di dalam menjaga doa ini. Ucapkan dalam zikir pagi, petang, dan kapan saja. Nah, dan ini termasuk dari istighfar yang paling utama, bacaan istighfar yang paling utama. Wa hafiz 'alaihi sabahan wa masaan, jaga. Jadi mengucapkan zikir ini di pagi hari dan di sore hari. Kalau Anda meninggal pada hari itu dengan mengucapkan zikir ini dalam keadaan Anda yakin dengan kandungan yang Anda ucapkan, jujur dengan apa yang Anda ucapkan, fa anta min ahlil jannah, maka Anda termasuk dari penghuni syurga. Kalau kita meninggal di malam hari setelah sebelumnya kita membaca doa atau zikir ini dengan keadaan dalam keadaan yakin, maka kita pun juga termasuk dari penduduk syurga.